الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan di sore hari ini kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi li fadilati Syekh Al-Walid Al-Imam Al-Allamah Abi Abdul Aziz Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri rahmatullahi taala alaihi. Dan kita sudah memasuki pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang ke-8, barakallahu fikum. Yaitu yaz'umu ba'du man yantasibu lil ilmi anna bayana akhta'il jama'atil islamiyyatil yawma wa tawdiha halihim annahu manhajun yasuddu 'anil haqqi wa yuqassil quluba yusabbibul intikasati wa yusabbibul intikasata fi syabab fa hal hadha sahih. Sebagian orang yang secara penampilan menisbahkan diri sebagai orang yang berilmu, artinya berpenampilan sebagai tampilan seorang alim, memiliki ilmu. Mereka berkeyakinan bahwasannya menjelaskan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan para jamaat. Menjelaskan kesalahan-kesalahan para jamaat. Barakallahu fikum. Kelompok-kelompok sesat dan menyimpang dari kalangan ahlul Islam di hari-hari ini serta menjelaskan kondisi dan keadaan asli mereka itu diyakini sebagai manhajun yasuddu 'anil haqq, sebagai metode dakwah yang mencegah kaum muslimin dari al-haq. Yang kedua, wa yuqassil qulub, dan mengeraskan hati. Yusabbibul intikasati fi syabab, dan menyebabkan kemunduran pada para syabab. Fa hal hadza sahih? Apakah ucapan ini benar? Naam. Dan pada mukaddimah Syekh Ubaid rahimahullahu taala jawab dari jawaban beliau, beliau telah membawakan hadis barakallahu fikum dari sahabat Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan sabda beliau barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi, bahwasannya setiap nabi barakallahu fikum wajib untuk menyampaikan kebaikan yang Allah sampaikan kepadanya, yang Allah wahyukan kepadanya. Menyampaikan kebaikan yang sudah ia ketahui, yang sudah disampaikan kepadanya. Dan mengingatkan pula dari kejelekan yang ia ketahui, yang telah Allah wahyukan kepadanya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, yakni Syekh Ubaid rahimahullah, fal wajibu ala ahli al-ilmi an-nasihina lil ummah alladhina yufaqihuna an-nasa dinallah azza wa jalla min al-kitab was sunnah wa ala wifqi sirati salafis salih ay yubayyinu lahum ma yafidu alaihim min al-bid'i wal mukhalafat. Maka wajib bagi ahlul ilm, para penasehat umat, para pembimbing dan pembina umat, yang terus yufaqihunan nas, mengajari umat manusia, memfaqihkan mereka, mengajarkan agama ini kepadanya, mengajarkan agama Allah kepada mereka dari Al-Quran was-sunnah yang sesuai siratis salafus saleh, sesuai bimbingan salafus saleh. Wajib bagi mereka ayyubayyinu lahum ma yafidu alaihim minal bid'i wal mukhalafat. Wajib untuk menjelaskan kepada kaum muslimin perkara-perkara yang bisa membentengi mereka dari kebid'ahan dan mukhalafat dan penyelisihan syariat. Sawa'un kanat tilkumul bid'ah wal mukhalafat min jama'atin aw afrad. Entah kebid'ahan dan berbagai penyimpangan-penyimpangan tersebut berasal dari kelompok, para jamaah, aw afrad atau dari person-person yang dipublikasikan oleh beberapa orang atau orang-orang tertentu, entah dari organisasi, perkumpulan, pergerakan, ataukah bersumber dari perorangan. Wa hadha huwa alladhi 'arafnahu minas sunnati wa min siratis salafis salih minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum. Dan inilah yang kami ketahui dari ajaran as-sunnah, artinya ya sunnah itu mengajarkan seperti ini, menjelaskan kebid'ahan dan para pembawanya, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan serta orang-orang dan tokoh-tokoh yang turut menyebarkan dan mengajarkannya. Inilah yang kami dapati dari ajaran sunnah dan inilah yang kami dapati dari keteladanan hidup generasi salafus saleh, dari kalangan para sahabat, nah para sahabah dan tabi'in dan juga para a'immah yang mengikuti jejak beliau-beliaunya. Faminas sunnati, dan di antara atau dan juga dari sunnah, dalil dari sunnah yang menguatkan hal ini, artinya wajib di dalam manhajus salaf, wajib bagi para da'i untuk menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan beserta para tokohnya. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma qala lahu maslamatu al-fath atau muslimatu al-fath wa kana fi tariqihi ila hunain li ghazwi thaqif wa hawazin hina kanu musyrikin. Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ketika kaum muslimin yang baru saja masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah, yang mereka ini setelah beberapa waktu dari keislamannya, mereka mengadakan perjalanan barakallahu fikum ke Hunain untuk melaksanakan pertempuran Thaqif dan Hawazin. Hina kanu musyrikin. Lamma qala lahu ulaikal jama'ah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Sebagaimana mereka, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, teringat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan semasa mereka dulu masih terbelenggu dengan kesyirikan. melihat penduduk desa, melihat penduduk sebuah wilayah yang orang-orangnya mengagungkan dan mencari berkah dari pohon-pohon. Dan pohon tersebut masyhur dikenal dengan Dhatu Anwat. Dhatu Anwat yaitu yang memiliki dahan-dahan yang biasa digunakan untuk menggantungkan senjata. Apa tujuannya? Agar senjatanya berkah. Agar anak panah yang digantung di situ melesat tepat sasaran. Dan yang lain sebagainya. Barakallahu fikum. Maka para sahabah ini yang masyhur kalau kita membaca kitab Tauhid, di antara periwayat hadis ini itu bernama sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, yang ketika itu pada peristiwa ini beliaunya baru masuk Islam. Naam. Artinya jeda waktu antara peristiwa Fathu Makkah, yaitu peristiwa masuknya beliau-beliau ke dalam Islam, dengan perjalanan berangkatnya beliau-beliau ke pertempuran Hunain, ini belum begitu lama, artinya masih betul-betul baru. Maka Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu beserta beberapa orang sahabat yang baru saja masuk Islam lainnya berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah," ini menyangka, beliau-beliau menyangka bahwasanya tindakan yang beliau minta atau permintaan yang beliau ajukan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, beliau menyangka bahwa itu boleh dalam Islam. Nah, menyangka bahwa itu boleh di dalam Islam. Ya, namanya orang masih baru. Ilmunya apa? Belum sampai. "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami dan tentukan untuk kami Dhatu Anwat, pohon Dhatu Anwat, agar kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami kamalahum Dhatu Anwat. Sebagaimana mereka pula kaum musyrikin juga memiliki apa? Dhatu Anwat. Waqad marru bisidratin. Nah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, dan beliau-beliaunya Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullahu taala dan beberapa sahabat yang lainnya yang baru masuk Islam, qad marru bisidratin, melewati beberapa pohon sidr, yaquful musyrikuna indaha, yang kaum musyrikin itu i'tikaf padanya, terus apa, mulazamah di situ, mendiami dan menetapi pohon tersebut, wa yunutuna biha aslihatahum, dan mereka kaum musyrikin tidak hanya sekedar apa, berdiam diri ya, beriktikaf di situ, menetapi pohon-pohon tadi, tetapi dalam rangka apa, mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka tadi dalam rangka untuk mendapatkan berkah. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab permohonan ini yang diajukan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat baru lainnya. Qultum, kata Rasul alaihi salatu wasallam, qultum walladhi nafsi biyadih kama qala Musa, kama qala qaum Musa. Kalian telah menyatakan, telah mengajukan permintaan yang demi zat yang jiwaku ini ada dalam kekuasaannya, yang benar-benar demi Allah mirip seperti ucapan kaumnya Nabi Musa, permohonan dan permintaannya Nabi Musa kepada beliau, yakni kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa. Buatkan untuk kami ilahan, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka. Penduduk desa dan kaum musyrikin tersebut juga punya alihah, punya sesembahan-sesembahan. Punya sesembahan sesembahan selain Allah. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Tapi ingat, kita bisa melihat, bisa memetik manhaj dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam seperti apa ketika menyikapi apa? Menyikapi permohonan-permohonan seperti ini. Nah. Baik. Kata beliau alaihi salatu wassalam, atau kata Musa alaihi salam yang dihikayatkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, qala innakum qaumun tajhalun. Memang kalian ini, kata Musa alaihi salam, memang kalian ini adalah kaum yang benar-benar bodoh. Kaum yang benar-benar bodoh. Naam. Bani Israel meminta apa? Meminta ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baru saja diselamatkan oleh Allah Jalla wa ala dari kejaran Fir'aun. Dalam keadaan baru saja Allah perlihatkan mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, berhasil membelah lautan, mereka menyeberangi lautan tersebut dengan aman, sentosa dan cepat, melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Naam. Dan mereka pun Allah perlihatkan kepada mereka, Allah pertontonkan kepada mereka bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan kedua mata mereka, kedua mata Banu Israel. Sudah diselamatkan. Nyampai di daratan dengan aman sentosa, mereka bisa melihat mukjizat tersebut atas apa? Atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba di daratan mereka minta ilah, minta sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabiullah Musa alaihi salam sebagai nabi dan sebagai rasul yang diutus kepada mereka semuanya sebagai pembimbing dan pembina, enggak diam. Enggak diam. Dan bukan berarti terus kemudian beranggapan bahwasannya membantah pemikiran mereka, membantah permohonan dan anggapan mereka adalah apa? Adalah cara yang mengeraskan hati, metode dakwah yang mencegah dari al-haq. Enggak. Dan menyebabkan Banu Israel mengalami kemunduran. Tetapi Nabiullah Musa alaihissalam berkata tegas, menyampaikan pengingkaran beliaunya, innakum qaumun tajhalun. Memang kalian ini benar-benar kaum yang bodoh. Kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, ini ucapan ini dinukil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini dinukil firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menghikayatkan ucapan Nabiullah Musa alaihi salam di surat Al-A'raf. Rasul menukilnya dan menyampaikannya kepada Abu Waqid Al-Laitsi dan beberapa sahabat lainnya yang mengajukan permohonan tadi. Setelah membawakan ayat tersebut, beliau menyatakan innaha sunan. Sesungguhnya permohonan dan permintaan kalian ini itu merupakan as-sunan. Jalan-jalannya latarkabunna sunana man kana qablakum. Sunnatan sunnah. Benar-benar kalian ini akan mengikuti derap langkahnya kaum sebelum kalian. Mengikuti apa? Mengikuti cara ibadahnya, mengikuti sunnah-sunnah mereka, jalan-jalan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini benar-benar akan mengikuti apa? Jejak mereka, sunnatan sunnah. Jalan demi jalan, langkah demi langkah. Kalian ikuti, benar-benar akan kalian ikuti. Dan ini celaan. Artinya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya yang dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alaihi, bahwasannya menjelaskan tentang kesesatan, penyimpangan dan juga kesyirikan, serta menjelaskan tentang tokoh-tokohnya. Sampai apa? Sampai belum menjawab apa? Membawakan siapa tokohnya mencetuskan permohonan dan permintaan seperti ini. Banu Israel. Banu Israel mengajukan permohonan tersebut kepada Nabiullah Musa. Sampai disamakan permohonan tersebut, pengajuan permintaan tadi itu, yang disampaikan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu kepada beliau alaihi salatu wassalam, disamakan seperti permintaan dan permohonan Banu Israel. Kemudian beliau apa? Beliau menyatakan itu merupakan jalan. Jalannya umat atau kaum terdahulu. Barakallahu fikum. Artinya apa? Beliau enggak diam. Karena memang kondisi tersebut kondisi yang wajib. Yang memang harus bagi beliau alaihi salatu wasalam untuk tidak diam. Untuk menyampaikan perkara yang hak, ajaran yang hak, ini salah, ini keliru, ini sesat, ini menyimpang, ini syirik. Tidak boleh diam. Naam. Kemudian kata Al-Allamah Ubaid rahimahullah wa Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hali harbin. Nabi alaihi salatu wasallam posisinya ketika itu adalah keadaan mau berangkat perang. Sa'irun ila muwajahatil adu. Sedang perjalanan untuk menghadapi musuh. Wal qaum yumathiluna khumusul mu'askar au sudusul mu'askar. Sementara kaum yang mengajukan permohonan tersebut itu sekitar 1/5 atau 1/6 bagian dari semua tentara. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam apa yang beliau lakukan untuk memberikan penyampaian, memberikan arahan dan bimbingan? Beliau enggak diam. Ya, menyampaikan apa? Menyampaikan bahkan beberapa di antaranya dengan kalimat yang cukup tegas dan pedas. Innakum qaumun tajahalun. Kalian adalah kaum yang bodoh. Barakallahu fikum. Wa'an Umar. Dan demikian pula dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala iyyakum wa ashabur ra'y. Fa innahum a'da'us sunan. Kata beliau radhiyallahu anhu, waspadalah kalian dari ashabur ra'yu. Dari orang-orang yang mengikuti akalnya dan memprioritaskan akalnya, mengganti ajaran sunnah dengan akal-akal mereka, dengan apa? Dengan pendapat-pendapat mereka. Ajaran-ajaran yang bersumber dari akal mereka. Fa innahum a'da'us sunan. Karena sesungguhnya mereka adalah musuh dari ajaran sunnah. A'yathumul ahadith an yahfadhuha. Mereka dibikin lelah serta enggan lagi untuk menghafalkan hadis-hadis, menjaganya dan mengamalkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mampu untuk apa? Untuk menghafalkannya, memahami dan meresapi maknanya. Faqalu birra'i. Sehingga mereka pun akhirnya berpendapat dengan ra'yu. Sehingga mereka pun akhirnya berkeyakinan berdasarkan ra'yu. Fadallu wa adallu. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka mereka pun sesat serta menyesatkan. Apa ini? Tahdzir. Masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan perkara yang bisa mengeraskan hati? Apa iya? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Nabiullah Musa alaihi salam dan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam mengajarkan atau menyampaikan penyampaian yang menyebabkan kemunduran para asy-syabab? Naam. Mengajarkan kepada umat ajaran-ajaran mencegah umat manusia dari al-haq. Naam. Wa rawa At-Tayalisi wa Ahmad wa Abu Daud wal Baghawi wa ghairuhum an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qila lahu yaqulu Abu Muhammad. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud At-Tayalisi dan demikian pula oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan Al-Imam Al-Baghawi dan selain beliau-beliaunya rahimahumullah. Sebuah riwayat dari atau sampai kepada sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu Qila lahu, ada seseorang, wallahu alam, nampaknya sepertinya yang berkata kepada beliau adalah seorang tabi'in, menukil ucapan seorang ansari. Naam. Yaqulu Abu Muhammad, Abu Muhammad Al-Ansari, seorang lelaki dari kalangan Ansar. Yaqulu Abu Muhammad Al-Ansari, al-witru wajibun. Al-witru wajibun. Salat witr itu hukumnya wajib. Siapa yang menyatakan? Abu Muhammad Al-Ansari. Qala, maka sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, kadzaba Abu Muhammad, telah keliru dan telah salah Abu Muhammad. Langsung disebut orangnya, sorohah, langsung disebut apa nama orangnya. Kesalahan dan kekeliruan tidak akan bisa ditoleransi dalam agama ini. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah tasfiyatu at-tadayyun, menjaga kemurnian dan keotentikan dalam beragama. Maka kalau salah, kalau keliru, langsung apa? Ditegur. Langsung dikatakan dan dijelaskan mana yang hak. Kadzaba Abu Muhammad. Nah, kalau dari lihat letter lex-nya, kadzaba bermakna berbohong, tetapi yang dimaksud di sini bukan bohong, tapi apa? Salah atau keliru. Kadzaba Abu Muhammad. Abu Muhammad telah apa? Telah salah. Salah dan keliru di dalam pandangannya, di dalam pendapatnya, keyakinannya yang meyakini salat witir itu wajib. Maka sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin iftaradahunna Allahu ala ibadihi. Ada lima salat. Salat lima waktu yang Allah wajibkan atas segenap hamba-hambanya. Naam. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba-hambanya. Naam. Langsung apa? Langsung ditegur oleh sahabat Ubadah ibn Samit. Bahkan beliau sebut nama. Apakah terus perbuatan Ubadah ibn Samit mau kita katakan sebagai manhaj yang mencegah dari al-haq? Apakah mau kita katakan bahwasannya bimbingan dari sahabat Ubadah ibn Samit menyebabkan kemunduran syabab dan mengeraskan hati? Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ikhwan, hafizani wa hafizakumullah. Kalau mau dikatakan bahwasannya menjelaskan kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang sesat, menjelaskan keadaan mereka merupakan manhaj yang mencegah dari al-haq, mengeraskan hati dan menyebabkan kemunduran. Kenapa salaf malah justru menyebutkan mereka? Yang ada riwayat dari salaf mentahdzir dari kebid'ahan dan para tokoh-tokohnya. Dalam kitab Talbis Iblis misalnya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala membawakan riwayat sampai kepada Al-Imam Al-Firyabi rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang Ahlul Bid'ah. Lalu ada seseorang mengingkari Al-Imam Al-Firyabi. Faqala lahu rajulun law haddatsana kana ajaba ilaina. Andaikan engkau wahai Al-Imam Al-Firyabi menyampaikan hadis saja kepada kami, enggak usah berbicara tentang ahlul bidah dan ahlul batil, itu lebih kami sukai. Faghadib, maka Al-Imam Al-Firyabi pun marah mendengarkan perkataan tersebut. Waqala kala, waqala dan beliau menyatakan kalami fi ahli bid'ah ahabbu ilayya min uba min ibadati 60 sana. Ucapanku, ya, kalamku, kajianku yang membahas tentang ahlul bidah itu lebih saya sukai dan lebih saya cintai melebihi apa? Melebihi ibadah 60 tahun lamanya. Nah. Lalu apakah Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Al-Firyabi mengajarkan kemunduran kepada asy-syabab? Mengajarkan kemunduran kepada muslimin. Mengajarkan hal-hal yang mengeraskan hati. Lalu apakah terus kemudian para da'i-da'i tersebut menganggap bahwasanya hati mereka adalah hati yang lunak. Sementara para ulama yang telah membahas ya, dalam kitab-kitab khusus, kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan, dicap sebagai orang-orang yang berhati keras. Karena sibuk dengan membantah ahlul bid'ah, sibuk membantah ahlul batil. Dalam majmu'ul fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitabi was-sunnah aw al-ibadatil mukhalifah lil kitabi was-sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummati minhum wajibun biittifaqil muslimin." Naam. Menyebutkan tentang a'immatul bid'ah, pemimpin-pemimpin ajaran bid'ah dari kalangan orang-orang yang memiliki apa? Memiliki ajaran-ajaran yang menyelisihi, menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Atau orang-orang yang memiliki cara-cara ibadah yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Fa inna, kata Syekhul Islam rahimahullah, fa inna bayana halihim, karena sesungguhnya menjelaskan kondisi asli mereka, wa tahdhiral ummati minhum, dan memperingatkan umat untuk menjauh dari mereka, kata beliau, hukumnya ialah wajibun bittifaqil muslimin, merupakan perkara yang wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hatta kilali Ahmad ibn Hanbal, sampai-sampai pernah dikatakan kepada al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli bid'ah. Wahai al-imam Ahmad, imam ahli sunnati wal jamaah, seseorang berpuasa kemudian sholat, dia memakmurkan waktunya dengan banyak sholat, sholat wajibnya dan begitu pula sholat-sholat sunnahnya. Nah, kemudian ia juga beriktikaf di masjid. Apakah amalan ini lebih engkau sukai darinya? Aw yatakallamu fi ahli bid'ah? Ataukah dia berbicara dan membahas serta memperingatkan dari ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau menjawab, idza qama wa shalla wa i'takafa fa inna ma huwa li nafsihi. Kalau orang ini yang kau tanyakan ini tadi, dia itu melakukan ibadah salat, i'tikaf, fa inna ma huwa li nafsihi, maka maslahatnya itu ya untuk diri pribadinya sendiri, kembali kepada dia sendiri, bukan kembali kepada orang lain manfaatnya. Wa idza takallama fi ahli bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin. Hada afdal, kata beliau. Namun apabila ia berbicara, membahas tentang kebid'ahan dan membahas tentang tokoh-tokohnya dan memperingatkan umat dari bahaya ajaran bid'ah, bahaya dari tokoh-tokoh yang turut serta mempublikasikan atau mendakwahkan kebid'ahan tadi, fa innama huwa lil muslimin, maka sesungguhnya manfaatnya itu kembali kepada kaum muslimin, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala. Hadza afdal. Afwan, kata Imam Ahmad, nam di akhir kutipan nasihat beliau ini, hadza afdal. Justru yang kedua ini yang lebih afdal. Yang kedua ini lebih apa? Afdal. Keutamanya lebih banyak. Kenapa? Karena memang kemaslahatannya kembali kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun terlindungi dari apa? Dari kebid'ahan yang Allah murkai. Sehingga kaum muslimin pun terlindungi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari ajaran-ajaran yang menyimpang dan sesat. Sehingga kaum muslimin pun tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim, dengan apa? Dengan penjelasan tentang kebid'ahan. Sehingga mereka punya apa? Punya basirah, punya ilmu, tahu oh, ternyata ajaran ini aja ajaran yang sesat, ini ajaran yang menyimpang, sehingga mereka pun apa? Mereka menjauhinya. Nah, dan ini bukan dianggap oleh para ulama sebagai kemunduran. Nah, bukan dianggap sebagai kemunduran. Kita kembali kepada penukilan Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Wa dzakara adh-dhahabi 'inda tarjamatihi 'Amr ibn Abdul ibn Ubaid Al-Mu'tazili Al-Qadari hina tarajjama lahu fi Al-Mizan. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ketika beliau menulis biografi tokoh besar Mu'tazilah, Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid Al-Mu'tazili Al-Qadari. Ketika beliau menyebutkan dan menuliskan naam biografi Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili dalam kitab beliau Al-Mizan, Mizanul I'tidal, dari Asim Al-Ahwal, dari Asim Al-Ahwal rahimahullah, qala jalastu ila Qatadah ibn Du'amah As-Sadusi rahimahullah. Kata Asim Al-Ahwal, saya duduk datang ke majelis ta'lim Qatadah bin Du'amah As-Sadusi rahimahullah, fa dzakara Amr ibn Ubaid fa waqa'a fihi. Maka beliau pun menyebutkan tentang Amr ibn Ubaid Al-Mu'tazili. Fawaqa'a fihi. Maka beliau pun mencela Amr ibn Ubaid. Mencela artinya membahas apa? Membahas tentang bahayanya orang ini. Membahas tentang kesesatan dan kerusakan ajaran orang ini. Membahas tentang syubhat-syubhat yang membahayakan yang muncul dari Amr ibn Ubaid. Fakultu. Maka aku pun berkata, kata Asim Al-Ahwal, aku berkata, la aral ulama'a yaqa'u ba'duhum fi ba'din. Saya belum pernah menjumpai naam para ulama yang mau mencela satu sama lain. Mencela kehormatan mereka satu sama lain. Nah, masya Allah, luar biasa, berani betul. Ya, tetapi ya ada hikmahnya dari perkataan Imam Asim Al-Ahwal ini rahimahullahu taala kepada gurunya Qatadah, akhirnya kan mendapatkan arahan. Faqala, maka Al-Imam Qatadah berkata kepada Al-Imam Asim Al-Ahwal, ya Ahwal, awala tadri anna ar-rajula idza ibtada'a fa yanbaghi an yudhkar hatta yuhadhdhar. Wahai Ahwal, apakah kamu belum tahu bahwa apabila seseorang itu ibtada'a, mencetuskan dan membuat-buat ajaran baru dalam Islam, mencetuskan kebid'ahan, apakah sudah seyogianya untuk disebutkan bahayanya, hatta yuhadhar, sehingga apa, diwaspadi dan dijauhi. Nah, ini siapa? Ini Al-Imam Qatadah Ibn Du'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, murid para sahabah. Al-Imam Qatadah. Nah, maka demikianlah kondisi salaf. Maka nas-nas ini harus dipahami sesuai apa? Sesuai bimbingan as-salaf. Barakallahu fikum. Maka salaf pun tidak mengajarkan kepada umat ini kemunduran. Dan salaf rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak mengajarkan ajaran yang mengeraskan hati. Barakallahu fikum. Apakah terus kita berani menyatakan Al-Imam Qatadah mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa mengeraskan hati? Nah, kutubul jarhi wa ta'dil syahidatun wa kutubus sunnah mithlul ibanah li ibn Battah al-Ukbari wa syarh usul ahli sunnah wal jamaah li Lalikai wa ghairihima mala'a bihadha min kashfi awar al-mubtadi'ah wa tahdhir minhum wa raddu alaihim wa tasrihu bi a'yanihim. Kitab-kitab ini Libanah karya Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari dan kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah. Semua kitab-kitab ini dipenuhi dengan materi-materi yang mengungkap aurat dan mengungkap aib-aib para kebid'ahan dan tokoh-tokoh bid'ah. Artinya apa? Mengulas tentang jelek dan buruknya kebid'ahan tersebut dan para tokoh-tokohnya. Wa tahdhir minhum, dan berisi apa? Tahdhir, peringatan dari mereka. Wa raddu alaihim, serta berisi bantahan pula terhadap mereka. Wa tasrih bi a'yanihim, dan begitu pula tasrih, menyebutkan secara jelas, terbuka. Menyebutkan secara jelas nama-nama mereka. Menyebutkan secara jelas nama-nama mereka. Nah. Wa bihadza ta'lamun anna sahiba tilkal maqulati imma jahilun aw sahibu bid'atin. Maka dengan penukilan-penukilan ini, entah dari hadis ya, dan demikian pula riwayat dari para a'immah, barakallahu fikum, jelaslah bagi kita. Kita bisa mengetahui bahwa orang yang mengucapkan dengan ucapan yang kau sampaikan dalam pertanyaan tadi itu, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, maka orang yang mengucapkannya ada dua kemungkinan. Entah kemungkinan pertama orangnya jahil, bodoh, ataukah kemungkinan kedua memang pengekor ajaran bid'ah, atau dia sendiri sebagai pencetus ajaran bid'ah. Yuqarriru qa'idatal ma'dzirah wa ta'awun, dan mengajarkan kaidah ma'dzirah dan kaidah at-ta'awun. Kaidah yang masyhur dari kalangan kaum ikhwanul muslimin. Nata'awunu fi ma tafaqna 'alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Yaitu kaidah yang menyebutkan, kaidahnya kaidah sesat kaum ikhwan muslimin. Kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur satu sama lain pada perkara-perkara yang kita tidak sejalan padanya. Nah, kata Syekh Ubaid melanjutkan, tilkumul qa'idah allati hiya qa'idatul manar awalan. Kaidah tersebut, ya, kaidah itu, kaidah ikhwan muslimin, yang pada awalnya ini adalah kaidah dari majalah Al-Manar. Dari majalah Al-Manar. Yaitu majalah Al-Manar ini adalah majalah yang dirintis dan dikelola oleh Muhammad Rashid Ridho. Dan dialah yang pertama kali mengucapkan kalimat ini. Thumma kemudian kata Syekh Kemudian hiya qaidatul ikhwanil muslimin min ba'd. Lalu kemudian kaidah ini disuarakan kembali dan dimasyhurkan kembali oleh Ikhwanul Muslimin di bawah pemimpinnya waktu itu adalah Hasan al-Banna. Salah satu tokohnya dan pejabat terasnya ketika itu adalah Hasan al-Banna. Nah, fa'akulu lakum, maka aku sampaikan kepada kalian, nasihuh, tolong nasihati dia itu yang kalian nukilkan ucapannya dalam pertanyaan tadi. Wa bayyanu lahu annahu ala khata, dan jelaskan kepada dia bahwasanya dia itu salah, keliru. Wa anna yajibu an yatakhalla an hadzal manhajil fasid, dan wajib, ya, wajib untuk membersihkan diri dari manhaj yang rusak ini. Fa in intasaha kana biha fa huwa minkum lahu ma lakum wa alaihi ma alaikum. Apabila ia menerima nasihat, maka alhamdulillah, maka dia bagian dari kalian, bagian dari barisan kalian. Kalau mau menerima nasihat, maka mereka pun, maka dia pun mendapatkan hak sebagaimana hak kalian, dan berkewajiban sebagaimana kewajiban yang kalian pikul. Wa illa fahdharu wabta'idu minhu. Tetapi kalau ternyata ia tidak mau menerima nasihat, fahdharu, maka waspadailah, ya, tahdirlah ia dan jauhilah, jauhkanlah diri kalian dan salafiyin darinya. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan semisal ini juga pernah diajukan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahallahu taala. Pertanyaan semisal ini ya juga diajukan kepada Syekh Shalal Al-Fauzan. Dan demikian pula diajukan kepada Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala. Dan kemudian dimunculkan kembali pada fitnahnya, fitnah Muhammad al-Imam. Nah, kemudian ia menyatakan rad alal mukhalifin atau jar wa ta'dil itu adalah pembahasan-pembahasan yang mengeraskan hati. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Mungkin nanti penukilan-penukilan tersebut jika ada kesempatan insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Baik, wa naktafi bihadza, kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.